إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخواتي في الله عزكم الله. Kita lanjutkan kajian kita membahas daripada syarah masail jahiliyah. Ini perkara-perkara jahiliyah, perkara-perkara jahiliyah yang diisi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ahlul jahiliyah. Qala al-mu'allif rahimahullah, i'timaduhum 'ala al-qiyas al-fasid wa inkarul qiyas as-sahih. Al-mas'alatan al-hadiyata 'ashrah wa tsaniyata 'ashrah. Perkara yang ke-11 dan ke-12 dari perkara-perkara jahiliyah, yakni bersandarnya mereka kepada al-qiyasul fasid, qiyas yang rusak. Ini yang ke-11. Dan keingkaran mereka terhadap al-qiyasus sahih. Ini yang ke-12-nya. Mu'alif menyatakan al-istidlalu bil qiyasil fasid kaqaulihim. Berdalilnya mereka dengan qiyas yang rusak seperti ucapan mereka, in antum illa basharum mithluna. Tidaklah kalian melainkan adalah manusia seperti kami. Di sini mereka mengkiaskan rasul, ya, para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah manusia. Kami juga manusia, apa bedanya kami dengan kalian? Begitu. Sehingga kami sebagaimana kalian tidak berhak untuk kemudian mengikuti kami, kami pun juga tidak harus mengikuti kalian karena kita sama-sama manusia. Ini pengkiasan yang rusak. Nanti akan dijelaskan sisi kerusakannya oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kemudian yang kedua, ke-12, ingkarul qiyasus sahih. Mereka mengingkari qiyas yang sahih. Pengkiasan yang benar, yakni bahwasannya rasul yang diutus kepada manusia ya tentunya dari kalangan manusia pula. Ini secara kias, kias yang benar, karena rasul tersebut diutus kepada kelompok manusia, kaum manusia, maka yang diutus adalah manusia pula. Yang ini mereka ingkari, sedangkan yang itu, yang pertama kali, justru qiyas yang fasid mereka tuntut. Baik. Wal jami' li hadza wa ma qablahu adamu fahmil jami' wal farid. Dan bihamdihi wa malaikatihi. Wajamil hadza wa ma qablah, dan yang mengumpulkan antara ini, yakni poin yang ke-12 dan yang sebelumnya, yakni poin yang ke-11, adamu fahmil jami' wal farid. Adamu fahmil jami' wal farid. Tidak bisa memahami adamul faham terhadap apa? Terhadap perkara al-jami' dan al-farid. Perkara yang merupakan satu kesatuan untuk bisa disatukan, disamakan, ya, dijadikan satu hukum karena kesatuan illah, kesatuan sebab dengan al-farid, yakni dua perkara yang berbeda yang harus dipisahkan karena perbedaan illah dan sebab. Nah, ini mereka tidak paham, sehingga mereka terjatuh dalam perkara tersebut. Qala Syekh Shalih Fauzan rahimahullahu taala, al mas'alatul hadiyata asyrata wa tsaniyata asyrah, masalah yang ke 11 dan yang ke 12. I'timaduhum 'ala al-qiyasil fasid wa inkaru al-qiyasis sahih. Bersandarnya mereka kepada kias yang rusak dan keingkaran mereka terhadap kias yang benar. Bersandarnya kepada kias yang rusak, yakni bahwasanya para malaikat atau bahwasanya para rasul adalah manusia biasa seperti mereka. Dan keingkaran mereka terhadap kias yang sahih, mereka menuntut bahwa rasul utusan Allah mestinya adalah dari kalangan para malaikat. Nah, ini adalah sesuatu yang terbalik cara berpikirnya. Wal qiyasu indal usuliyin naw'an, dan qiyas di sisi usuliyin itu ada dua macam. Qiyasu illatin, yang pertama adalah qiyasu illah atau qiyasu sabab, qiyas illah. Wahuwa ilhaqu fa'in bi aslin fil hukmi. Nah, ini definisi daripada qiyas illah. Ini mempertemukan antara far' cabang bi aslin dengan asal, ya. Fil hukmi, dalam satu hukum dipertemukan, yakni dijadikan satu hukum. Li jami'in bainahuma, karena adanya kesamaan yang mengumpulkan antara keduanya. Baik, contoh misalnya yang diharamkan di dalam Al-Qur'an adalah al-khamr, ya kan? Al-khamr. Maka khamr ini di dalam Al-Qur'an disebutkan illahnya. Madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Dan illah daripada khamr diharamkan adalah karena yukhamirul aql, dia menutup akal. Maka ada perkara-perkara yang itu kalau dilihat, ya, khamr di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam terbuat dari inab, dari anggur. Lantas bagaimana kalau misalnya seseorang membuat khamr dibuat dari ketela misalnya, dari tape, ya, jadi minuman keras mengandung alkohol, ya, dengan proses tertentu. Nah, ini sekarang di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam adanya inab, anggur, kurma, ya, dua ini, ya, anggur dan kurma pas Rasul. Tidak ada ketela di sana untuk kemudian dibuat khamr. Tetapi sama-sama sifatnya apa? Sama-sama sifatnya adalah memabukkan. Yang ini memabukkan, yang ini juga memabukkan. Maka segala sesuatu yang sama-sama memabukkan maka dihukumi sebagai khamr. Ya. Asalnya adalah khamr yang terbuat dari anggur. Jadi paham ini. Asalnya adalah khamr yang terbuat dari anggur itu pada masa Rasul. Ya, itu yang disebut khamr. Nah, faraknya adalah sesuatu yang memabukkan yang diproses dari ketela, dari tape menjadi minuman yang memabukkan. Walaupun dia tidak dikatakan khamr, tidak disebut khamr, ya. Tapi ini memabukkan. Arak itu dari apa? Arak dari beras. Dari beras, ya. Dari siapa? KPI. Kelapa ketan hitam. Ketan hitam. Nah, itu juga sama kalau memang dia memabukkan. Ya? Siwalan. Siwalan. Arak. Iya. Siwalan itu kalau memang dia berproses, ya. Kalau siwalan masih seger, ya tidak ada masalah. Dia kalau berproses, misalnya terjadi fermentasi sampai pada taraf kemudian kadar alkohol di situ memabukkan, maka dia disebut khamr. Ini namanya al-qiyas, qiyasul illah. Dan qiyasul illah ini adalah qiyas yang mu'tabar, ya, qiyas yang mu'tabar. Fa Fa'in ikhtalla syartun min syurutihi fahuwa khiyamun fasid. Kalau kemudian hilang satu daripada syarat-syaratnya, syarat-syarat qiyasul illah tersebut, fahuwa qiyasun fasid, maka itu disebut dengan qiyas yang rusak. Nanti akan disebutkan contoh qiyas yang rusak oleh Syekh. La yu'tamad 'alaihi fi itsbati hukmin min al-ahkam. Tidak bisa bersandar kepadanya dalam menetapkan hukum daripada hukum-hukum yang ada. Wa hadhihi masalah khatirah. Dan ini masalah yang sangat berbahaya. Yaqulu Ibnu Qayyim, berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, aktsaru dhalalin nas innama huwa bisababil qiyasil fasid. Mayoritas kesesatan manusia itu disebabkan karena qiyas yang rusak ini. Mayoritas kesesatan manusia adalah disebabkan karena qiyas yang rusak ini. Seperti misalnya mengqiyaskan antara riba dengan jual beli. Orang-orang Yahudi menyatakan innamal bay'u mithlu riba. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an. Bukankah jual beli itu sama dengan riba, kata mereka? Jual beli kan sama dengan riba. Coba kamu membeli sesuatu, harganya misalnya 10.000, kamu jual 12.000, apa itu enggak riba? Kata orang Yahudi. Ya mereka memang punya kecerdasan ya, tetapi kecerdasan mereka digunakan untuk ngakali ayat, ngakali daripada dalil. Ya. Kepintarannya untuk minteri. Ini orang-orang Yahudi. Naudzubillah. Mereka mengkiaskan riba dengan jual beli. Padahal di situ ada fawarid yang banyak. Perbedaan-perbedaan yang banyak. Ini kias ma'al farid. Apa di antaranya? Orang yang melakukan riba, dia memberikan pinjaman 10.000, kembali 12.000. Tanpa ada usaha dari dia sama sekali, tidak berbuat apapun. Dan tanpa ada sedikit pun kemungkinan untuk ada kerugian di situ. Tidak ada timbal balik. 10.000, kembalinya 12.000. Sedangkan jual beli tidak. Orang membeli barang 10.000, dia menjualnya, ada kemungkinan laku, ada kemungkinan tidak. Ada kemungkinan rusak, ada kemungkinan ini dan itu. Dengan itu, dia mendapatkan keuntungan. Ini yang tidak bisa dibahas orang-orang Yahudi. Mereka menyatakan jual beli kan sama dengan riba. Beli 10.000, dijual 12.000. Ini namanya qiyas farid. Dan kata saya di sini, ya, menukil ucapan Ibnu Qayyim, aktsar dhalalin nas, mayoritas kesesatan manusia, kesesatan-kesesatan manusia itu disebabkan karena terjatuh dalam perkara ini. Disebabkan karena al-qiyasul fasid, qiyas yang rusak. Wa awwal man marasal qiyas al-fasid iblis. Dan orang yang pertama kali atau makhluk yang pertama kali melakukan qiyas jenis ini, membiasakan marasa. Membiasakan melakukan qiyas seperti ini, yang melakukan pertama adalah iblis. Ya, iblis la'anatullah. Ini yang pertama kali. Lamma amarallahu bisujud li Adam. Di saat Allah perintahkan sujud kepada Adam, apa yang diucapkan oleh iblis? Qal, dia mengatakan ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kan lebih baik dari dia, kata iblis. Aku lebih baik daripada Adam ini, makhluk yang dibuat dari tanah, sedangkan aku dicipta dari api. Materi api tentu jauh lebih mulia daripada materi tanah yang hina, diinjek-injek, rendah, warnanya hitam. Aku dicipta dari tanah, apa? Aku dicipta dari api, kata dia. Sedangkan Adam dicipta dari tanah. Membantah, memprotes perintah Allah Subhanahu wa taala dan enggan bersujud. Ya zaumu annana khairun minatin. Dia beranggapan bahwasannya api, materi api itu lebih baik daripada materi tanah. fayakunu huwa khairan min Adam, sehingga karena materi dia itu lebih mulia, ya lebih baik daripada Adam. Nah sekarang, benarkah materi api lebih utama daripada materi tanah? Wahada qiyasun fasid, dan ini adalah kias yang rusak. Kenapa? Karena tidak benar pengkiasan dia. Ya, li'anna nar laisat khairan min at-tin, karena api tidak lebih baik daripada tanah. Bal at-tin khairun minan nar, bahkan tanah lebih baik daripada api. Ya. Coba ada api dibeleki tanah itu mati apa enggak kira-kira? Mati. Iya kan? Li'anna nar mukhriqah, sifat daripada api apa? Membakar. Mutlifah lil asya, menghancurkan segala sesuatu. Itu sifat daripada api. Ya. Tanah sebanyak apapun dia tidak memberikan gangguan kalau dibiarkan aja. Tetapi kalau api dibiarkan akan kemana-mana sudah. Ya, si jago merah ini akan melahap segala sesuatu, menghabiskan apa saja yang di hadapannya. Sifat yang merusak itu sifat dasar daripada api. Amatin fawa yumbitul asya wal budur. Adapun tanah sifatnya justru ya yumbit, menumbuhkan berbagai macam benih-benih, tanam-tanaman, ya, pohon-pohonan, buah-buahan, sayur-mayuran dan sebagainya, memberikan kebaikan-kebaikan. Sifatnya itu adalah sifat-sifat yang baik. Wa fi khairun linnas, dan padanya terdapat kebaikan pada manusia. Tanah bersifat tetap tenang, dia kokoh, sedangkan api bersifat goyang dia, ya, mubat mabit kesana kemari, tidak pernah bisa tenang api. Ini sifat daripada api. Dari mana kemudian disebutkan bahwa materi api lebih baik daripada materi tanah? Ini kalau kita mau adu argumentasi dengan kias, maka kiasnya dia, kiasnya iblis ini kias yang rusak. Kalau dahabna ila kias lakulna atin khairun minan nar. Kalau kita ya berpegang dengan kias, kita akan katakan justru tanahlah yang lebih baik daripada api. Ma'an al-i'timad laisa huwa 'alal qiyas. Meskipun ya tentunya sandaran kita bukan karena kias. Jadi dari segala sisinya iblis tetap kalah. Dia menggunakan argumentasi kias, kiasnya kias yang rusak. Ya kan? Ternyata kalau ditelisih lagi, materi api justru lebih jelek daripada materi tanah. Banyak sisi keunggulan-keunggulan tanah dibandingkan api. Sedangkan kita tidak berhujah dengan kias. Kita berhujah dengan nas, ya kan? Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, Allah yang langsung memerintahkannya. Dan iblis pun ada di situ, mendengar langsung dari perintah Allah Azza wa Jalla. Dia berani membantah. Sedangkan kias ini tidaklah terpakai kecuali di saat tidak ada dalil, tidak ada nas. Seperti tadi, anak contohkan misalnya di masa Rasul belum ada khamar yang terbuat dari seperti ketela, terbuat dari siwalan, nggak ada. Khamar terbuat dari misalnya ada misal ya dari durian misalnya dibuat khamar. Maka hukumnya sama saja semuanya. Kemudian juga perkara-perkara yang lain yang bersifat memabukkan, maka dimasukkan ke dalam hukum khamar semuanya. Berdasarkan kias, kesamaan daripada illah, kesamaan sebab, yakni memabukkan. Maka itu merupakan far, cabang daripada asal, ini khamar pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi, kembali kepada apa yang tadi disebutkan bahwasannya argumentasi iblis terbantahkan, yang menyatakan bahwasannya apa? Bahwasannya materi api lebih baik daripada materi tanah. Meskipun kita i'timadnya, sandaran kita bukan kepada kias. Balil i'timad ala ikhtiyarillahi subhanahu wa ta'ala wa taqdili. Bahkan sandaran kita adalah karena pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang memilih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan kuasa. Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan taqdil, yang memberikan keutamaannya. Allah yang mengutamakan Adam atas iblis. huwa subhanahu wa ta'ala yaf'al ma yasha wa yahtar. Dan dia subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, ialah yang yaf'al ma yasha, dia berbuat apa yang dimau, wa yahtar, dan dia yang memilih. Allah berbuat dengan apa saja yang Allah maukan. Yaf'alu ma yurid, itulah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berbuat apa yang dia kehendaki. Yakhluqu ma yasha, Allah menciptakan apa yang dia mau. Wa yakhtar, dan Allah yang memilihnya. La atirat alaih, tidak ada yang boleh dan bisa untuk memprotes Allah azza wa jal. Walahul hikmatul balighah, dan pada setiap apa yang Allah pilih dan Allah cipta, Allah kerjakan, itu terdapat hikmah yang sangat dasar, yang sangat besar, al-balighah. Hikmah yang sangat besar subhanahu wa ta'ala, yang tidak bisa untuk dikadar besarnya hikmah tersebut. Akal manusia yang sempit tentunya tidak akan sanggup untuk mampu menjangkau keluasan daripada hikmah Allah subhanahu wa ta'ala dalam ciptaan-ciptaannya. Kadzalikal musyrikun, demikian halnya orang-orang musyrikin. Qasu hadza qiyas, mereka mengkiaskan dengan kisah qiyas ini, yakni qiyas fasid ini. Lamma kadzabur rusul, di saat mereka mendustakan para rasul. Qalu, mereka mengatakan, in antum illa basyarum mithluna, bukankah kalian ini juga manusia seperti kami. Istadallu bibasariyatihim ala adami sihati risalatihim. Mereka berdalil akan kemanusiaan mereka, yakni bahwasanya para rasul itu adalah manusia-manusia biasa seperti mereka, ya. Kalian kan juga manusia seperti kami. Kalian kan berjalan di atas muka bumi, kemudian kalian butuh makan, butuh minum, kalian butuh istirahat, kalian juga merasa sakit, merasa capek, ya, kalian ini dan itu sama seperti kami. Tidak ada bedanya antara kalian dengan kami. Sehingga dengan itu tidak sah kerasulan kalian, kata mereka, ya. La tasih ala adami sihati risalatihim, tidak sah kerasulan mereka karena mereka adalah manusia biasa. Kalau memang benar kalian itu rasul utusan Allah, ya, kalau memang benar demikian, mestinya yang diutus ya malaikat, makhluk-makhluk mulia yang ada di langit sana, yang menjadi pembantu-pembantu Allah, kata mereka, anggapan mereka. Padahal Allah juga tidak butuh pembantu. Para malaikat-malaikat Allah yang diutus, itu benar-benar utusan Allah. Nah, kamu ini manusia biasa, bagaimana dikatakan sebagai rasul utusan Allah? Liana risalah la tasifu fil basar bizamihim, karena risalah itu tidak sah, ya. Tidak bisa diterima kalau dari kalangan manusia menurut anggapan mereka, orang-orang musyrikin. Wa hadza qiyasun batil, ini adalah qiyas yang batil. Li'annahu qiyasun ma'al fariq, karena ini adalah qiyas yang terdapat padanya perbedaan-perbedaan yang banyak. Betul, memang statusnya sama-sama manusia, tetapi manusia itu sendiri berbeda-beda satu dengan yang lain, ya kan? Karena rasul fadlallahumullah ala ghairihim, karena rasul Allah utamakan, Allah lebihkan atas selain mereka. Dan supaya membedakan antara rasul dengan manusia biasa, Allah berikan kepada mereka mukjizat, ya. Allah berikan kepada mereka mukjizat, ini keberadaan para rasul yang tidak ada pada kalian. Ini bukti bahwasanya mereka benar-benar rasul utusan Allah. Mereka memiliki mukjizat-mukjizat. Ya, mukjizatnya banyak sekali. Para rasul semuanya memiliki mukjizat. Wastafahum wahtarahum, Allah pilih mereka. Wa huwa a'lam subhanahu wa ta'ala bihalihim wa salahihim lirisalah. Dan Allah Maha mengetahui, ya, akan kondisi mereka para rasul dan kepantasan mereka dalam mengemban risalah. Para anbiya semuanya, ya. Bahkan semenjak kita SD sudah diberitahu akan ulul azmi minar rusul, ya kan. Ada Nuh, ya. Ada siapa lagi? Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad. Itu ulul azmi. Dan rasul-rasul yang lain banyak sekali. Dan semua rasul-rasul itu dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat. Sebagian mukjizatnya diberitakan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan sebagian tidak. Tetapi para rasul semuanya diberi mukjizat. Seperti Nabi Shalih, ya, mukjizatnya dengan tongkatnya Nabi Shalih dipukulkan ke apa batu yang besar, kemudian batu tersebut merekah, keluar seekor unta darinya. Seekor unta. Dan itu memang tantangan mereka, kalau kamu benar seorang rasul wahai Shalih, maka coba apakah bisa untuk kemudian keluar dari batu ini seekor unta. Dan betul dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala seekor unta, dan ternyata setelah itu pun mereka tetap pada keingkarannya, bahkan mereka membunuh unta tersebut yang kemudian menyebabkan mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Daud, wa'alanna lahul hadid, kami buatkan besi itu lumer di tangan Nabi Daud, dibentuk sesuai dengan kemauannya, padahal besi mau dipipihkan, mau diulur kayak karet, ya, mau dibentuk apa saja bisa besi di tangan Nabi Daud. Jadi tersentuh tangannya Nabi Daud menjadi lumer nih, menjadi lentur kayak karet. Tapi kalau sudah dilepas ya sudah jadi kencang, sudah jadi besi, betul-betul besi. Dan memang dia tidak berubah besinya, hanya dengan tangan Nabi Daud segala macam besi itu bisa dibentuk sesuai dengan mauannya. Sehingga menciptakan dirak yang pertama ini Nabi Daud, baju-baju besi, baju perang. Nabi Sulaiman, ya, memiliki awan yang bisa membawa dia ke sana kemari, disaksikan oleh manusia. Tidak sama dengan manusia biasa. Allah lebihkan. Memang dari sisi manusia, iya, sama-sama manusia, butuh makan, butuh minum, butuh istirahat, ya, butuh berkeluarga, butuh ini dan butuh itu. Tetapi dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kerasulannya. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah lah yang memilih dari kalangan malaikat rasul-rasul. Jadi dari kalangan malaikat pun ada rasul. Rasul-rasul yang banyak dari kalangan malaikat. Di antara rasul yang bertugas untuk menyampaikan risalah kepada para rasul di kalangan manusia adalah Jibril. Jibril adalah rasul utusan Allah dari kalangan malaikat. Wa minan nas, dan dari kalangan manusia juga ada rasul-rasul. Innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Walihada lamma qalu li rusulihim, dan karena inilah di saat mereka orang-orang musyrikin berkata kepada rasul-rasul mereka, in antum illa basarum mitsluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Mereka mengatakan, tidaklah kalian melainkan adalah manusia-manusia seperti kami. Kalian tidak menghalang-halangi kami dari apa yang kami ibadai, diibadai oleh bapak-bapak kami sebelumnya. Maka coba datangkan kepada kami dengan bukti keterangan yang nyata akan kebenaran kerasulan kalian. Qalat lahum rusuluhum, maka para rasul pun kemudian mengatakan kepada mereka, innahnu illa basarum mitslukum, benar memang tidaklah kami ini melainkan manusia seperti kalian. Walakinallaha yamunnu ala may yasha'u min ibadi. Hanya saja Allah memberikan karunia kepada siapa saja yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Inilah argumentasi yang membedakan bahwa kami tidak sama seperti kalian. Dari sisi sama-sama manusia iya, tapi dari sisi Allah memberikan karunia kepada kami berbeda. Aqulu rusul, para rasul menjawab, Allahu faddalana bi annahu manna 'alaina wa ikhtarana lirisalah. Allah mengkaruniakan kepada kami, Allah memberikan fadilahnya, karunianya kepada kami dan memilih kami dengan risalah, yakni kerasulan. Maka kerasulan atau nubuah, kenabian itu adalah sesuatu yang mutlak dan murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bukan sesuatu yang bisa diusahakan. Bukan disebabkan karena pembelajaran, kesolehan dan ketakwaan seseorang, tetapi semata merupakan karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-Nya. Faqiyasukum qiyasun ma'al fariq, maka kiasnya kalian ini adalah kias yang terdapat perbedaan padanya, tidak sama. Kalian tidak bisa memahami mana yang mestinya disamakan, mana yang mestinya dibedakan. Cara berpikir kalian ini malah kebalik. Kami dari sisi manusia seperti kalian, ya tentunya karena kalian adalah manusia, maka Allah memutus Rasul dari kalangan manusia pula. Nah, maksudnya yang ini yang kalian pahami. Ya. Tetapi justru kalian tidak seperti itu. Yang kiasnya sahih malah ditolak, kiasnya fasid malah, ya itu yang mereka jadikan hujah. Lianal basar la yastawun, kata saya. Karena manusia itu sendiri juga tidak sama satu dengan yang lain. Walaisu ala haddin sawa, ya, manusia itu tidak setara semuanya. Minhumul mu'min wa minhumul kafir, ada di antara mereka yang beriman, ada pula yang kafir. Wa minhumur rusul, di antara mereka ada para rasul. Wal ulama wa salihun, dan mereka juga ada di kalangan mereka para ulama, orang-orang salih. Wa minhumul juhal wal kuffar wal kusak, dan di antara mereka ada al-juhal, orang-orang jahil, orang-orang kafir, orang-orang fasik. Ini berbeda-beda manusia. Fal basar yatafawatun, maka manusia itu berperingkat berbeda-beda. Fahunaka farik, sehingga di sana ada farik, pembeda, pemisah. Wa kias ma'al farik yakunu batilan, dan kias disertai dengan adanya perbedaan seperti ini, maka kias tersebut batil. Lianna hadza min qawadihil qiyas indal usuliyin, karena ini merupakan sesuatu daripada perkara-perkara yang mencacati kias di sisi para usuliyin. Balil hikmah, kata saya berikutnya, balil hikmah taqtadi an yakuna rasul ilal basar basaran mithluhum, bahkan hikmah menuntut rasul dari kalangan manusia ya manusia pula, misal mereka. Min ajli an yubayyin lahum, supaya bisa menjelaskan kepada mereka. Qala ta'ala, Allah menyatakan, qul law kana fil ardi malaikah yamsuna mutmainnin lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakar rasula. Katakan, seandainya saja di atas muka bumi ada malaikat-malaikat yang mereka berjalan dengan tenang di atas muka bumi, niscaya kami akan turunkan kepada mereka dari langit malaikat pula sebagai rasul. Dan di bumi itu tidak ada malaikat. Kalau kemudian yang diutus adalah dari kalangan malaikat, ya, ya tidak bisa dijadikan qudwah dan tidak bisa dicontoh. Loh, bagaimana kalau tidak bisa dicontoh? Ya nanti kalau malaikat tersebut berbuat beribadah kepada Allah, mereka akan menyatakan, ya kamu kan malaikat, kami kan bukan malaikat, kami kan manusia biasa, lemah. Kalau kamu bisa berbuat seperti itu, ya wajar kamu malaikat. Kan jadinya seperti itu, tidak bisa diterima dakwahnya. Turu berperang misalnya, berjihad, ya berjihad sendiri saja, kamu kan malaikat, kamu bisa mengatasi musuh-musuh Allah sendirian. Lagi pula kalau kamu malaikat, bisa berbuat apa saja, bisa terbang, bisa ini, bisa itu, bisa berubah menjadi apa saja yang dimau. Sedangkan kami ini manusia biasa yang lemah. Ya kami tidak berani. Kami terkena sedikit sayatan pedang saja sakit. Nah misalnya, sehingga gak bisa dijadikan contoh nanti rasul kalau diutus dari kalangan malaikat. Sehingga Allah menyatakan, lau kana fil ardi malaikah yamsuna mutmainnin lanazalna alaihim minas sama'i malaka rasulah. Kalau di bumi ada malaikat yang berjalan dengan tenang, ini menjadi penduduk bumi maksudnya, ya kami akan utus dari kalangan malaikat pula. Ini kias yang sahih, mestinya manusia ya diutus darinya rasul dari manusia pula. Fa rasul yakunu min jinsil mursal ilaihi, maka utusan itu ya tentunya disesuaikan dengan jenis makhluk yang diutus kepada mereka. Min ajli tablighi risalah, untuk bisa menyampaikan risalah. Wa hikmah taqtadi an yakuna rasulul basar min al basar, dan hikmah menuntut rasul dari kalangan manusia itu juga manusia pula. Walau kana alladziina ya'isuuna 'ala wajhil ardi malaa'ika la arsala ilaihim min jinsihim malaa'an. Seandainya saja makhluk yang hidup di atas muka bumi ini adalah para malaikat, niscaya akan diutus malaikat pula. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa disampaikan pada pertemuan ini. Masih tersisa sedikit, soalnya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Thank you.